Negara cundi. Negara karena cundi apa hukumnya menjual ghanimah yang belum dibagi? Disebutkan kemarin bahwasanya haram. Di antara keutamaan orang yang berjihad fi sabilillah, kalau dia selamat mendapatkan pahala dan ghanimah. Ya kan? Sekarang apa hukumnya menjual jatah ghanimah dia? Dia ngerti ada kaum muslimin menang dalam perang. Dan dia ngerti dapat jatah ghanimah dia. Dia termasuk mujahidin. Terus apa hukumnya menjual ghanimah tadi itu sebelum dibagi? Maaf, jatahnya kamu, kamu ngomong sama Abdullah, ya Abdullah, dah ini jatah saya jual sama kamu, berani berapa kamu? Sekian. Hukumnya apa ya, Jundi? Hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya ialah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam As-Sahih wal-Musnad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il maghanim hatta tuqsam. Naha an bai'il maghanim hatta tuqsam. Beliau melarang menjual ghanimah hingga dibagi. Dan juga masuk dalam bab menjual sesuatu yang belum dia miliki. Naha an bai'i ma la yumlak. Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki. Juga masuk dalam larangan menjual sesuatu yang belum diterima sama dia. Naha an bai'i ma la yuqbab. Apa namanya, beliau melarang an bai syai'in hatta yuqbab au kama qala. Beliau melarang menjual sesuatu hingga diterima barang tadi itu baru dijual. Sehingga tidak diperkenankan ikhwan, dan itu ada unsur taruhan. Bisa jadi ketika dia menjual hasil ghanimahnya itu dijual sama dia misalkan 10 juta. Ternyata dia mendapat kan ghanimah itu dapat 2 orang budak, mendapatkan 1 mobil, mendapatkan ini itu yang harganya itu ratusan juta. Cuman dijual 10 juta rugi yang jual, yang untung yang beli. Tamam? Ada ihtimal. Kemungkinan juga dijual sama dia 10 juta ternyata dia cuma dapat ghanimahnya 1 pedang saja. Pedangnya tumpul. Harganya cuma 10 ribu. Ya rugi yang beli, yang untung yang jual. Ada unsur taruhan. Mahfum? Maya juz. Agar tidak diperkenankan. Endak ya khana Sufyan. Ada baifuna al-mukarram. Endak Sufyan, endak ya Sufyan. Sekarang, pemerintah misalkan. Pemerintah membagikan kepada sebuah masyarakat desa. Misalkan desa Sedagaran Hada. Dibagikan sama pemerintah semacam kartu. Kartu dibagi kepada masing-masing orang desa itu. Kartunya itu isinya ialah orang tersebut akan mendapatkan hadiah dari penguasa dalam bentuk beras, dalam bentuk minyak, dalam bentuk bawang, dalam bentuk ini, dalam bentuk itu. Disebutkan beras, bawang, minyak, gula, garam, ila akhirnya. Dipegang kartunya, ada kartu sama dia, insya Allah ini. Ini insya Allah tanggal 1 besok ini bakal ditukar di apa namanya, kantor desa itu. Apa namanya? Balai desa untuk mendapatkan ini, dan ini. Pertanyaan saya, apa hukumnya saya menjual kartu ini tadi yang isinya ialah ini kepada seorang? Saya jual sama kamu 100 ribu. Saya jual sama kamu 100 ribu. Hukumnya apa? Barangnya di balai desa, nanti diambil tanggal 1. Kartunya ada, disebutkan Anda mendapatkan 1 beras, 2 minyak, 3 garam, 4 bawang, 6 tepung, kira akhirnya. genah barangnya ono bar ono berasi ono lengone ono ikine ono ikune. Hukumnya apa? Tidak apa? Dalilnya apa? Gitu ya. Sofyan, Sofyan. Hendaknya apa lagi pak? Hah? Nggak boleh kenapa? Sama kayak tadi. Tahunya sama. Nah, Allah ibarat. Dirinci Afana Sofyan. Dilihat. Kalau memang tertulis dalam kartu tersebut, beras 10 kilo, katakan beras 10 kilo, minyak 1 kilo, garam 1 bungkus, dilahiri. Nyata rinci seperti itu, ya jus. Itu namanya baik bilwas, menjual dengan sifatnya. Itu boleh. Tapi kalau cuma global, ada beras, minyak, ini, belum tentu. Dan juga yang kedua belum dipegang sama dia. Apa? Alahuwa. Dijual 100 ribu, ternyata jatah berasnya satu kantong, satu karung besar, satu karung yang 50 kilo itu berasnya SSS lagi, boleh boleh boleh. Minyaknya satu jerigen 5 kilo itu, masya Allah. Gulanya satu kantongnya 10 kilo itu, masya Allah. Kalau dihitung mungkin sampai 500 juta. Rugi yang jualan. Dijual cuma niat alif, ternyata dilihat barangnya mencapai 500 alif. Rugi. Atau mungkin dijual segitu ternyata dapatnya berasnya cuma 0,5 kilo. Kemudian garamnya 1 bungkus yang harganya cuma 500 perak itu. Kemudian minyaknya cuma 1/4 kilo. Ya rugi yang beli. Ada unsur taruhan. Nah ya jus, tidak diperkenankan yang seperti itu. Afum. Masya Allah. Pertanyaan yang lebih berat lagi. Ini apa Zafur? Ini apa Zafur? Ada apa Zafur? Afum Ubaidillah. Misalkan pak, saya membutuhkan sepeda motor ini. Saya ingin beli sepeda motor Shogun terbaru 125cc. Nah, memang nggak punya uang saya pak. Saya nggak punya uang. Artinya saya datang ke bank, ngomong sama pihak bank. Saya ini mau beli Shogun 125cc yang terbaru itu, tapi nggak punya uang saya. Tolong dipinjami saya. Memang kemudian petugas bank nulis. Motornya namanya apa pak? Shogun, beli Shogun. Jenisnya 125cc. Warna hitam metalik. Misalkan begitu. Ya sudah. Nah, keluaran tahun berapa pak? Terbaru. Inilah akhiri. Bapak sudah melihat di dealer sebelah mana? Oh, dealer yang di sana itu, yang di Gresik sana itu. Misalkan begitu. Jalan ini. Nah sudah. Di sana harganya berapa pak? Oh, di sana harganya 10 juta. Kemudian dari pihak bank mengatakan kalau begitu pak, bapak ambil apa namanya mobil tadi, motor tadi itu yang bapak inginkan, nanti bapak bayar ke pihak bank 11 juta. Ya, bayar ke pihak bank 11 juta. Bapak ambil di tempat tadi itu, sudah saya hubungi barusan dan mereka siap untuk disiapkan sepeda motornya itu. Wih, akhirnya saya nerima tadi itu tanda bukti akad saya sama bank. Saya masukkan dalam kantong, saya pergi ke dealer, saya bawa Shogun saya. Sampai depan rumah sudah bawa Shogun 125cc. Ayo, hitam metalik. Masya Allah. Hukumnya apa ini? Tidak bolehnya dari sisi mananya? Terus? Iya, iku nyatok ae ternyata. Besar, ada soal yang kebir. Enak ya bawa beda. Paham kan gambarannya kan? Paham gambarannya kan? Ayo. Enak ya bawa beda. Biasa. Waktunya sudah mulai menipis ini. kepalanya. Hebat urusan ini. Ini ke Hasan al-Hasan. Tidak boleh, kenapa? Tidak jelas penjualnya, maksudnya gimana? Jelas penjualnya, dealer, ditanya. Dealernya sebelah mana, mas? Sebelah sana. Di Gresik, jalan ini, nomor sekian. Dealer Honda, ada dealer Suzuki. Kelihatan. Saya ke dealer tadi. Perjanjiannya, bayar ke banknya setahun. Jangan tahu bunga. Non bunga. Tapi harganya 11 juta. Ya apa? Hah? Iya. Aha. Besar urusannya ini. Ini ke Hanif? Hah? Enggak boleh. Hah, kenapa? Hela bagaimana gambarannya? Sisi enggak bolehnya yang mana? Enggak menipu. Intinya bank yang bayar, dia enggak punya uang. Intinya minta bank yang bayar. Enggak nipu, jelas bank mengatakan ini dibayar 11 juta. Enggak nipu. Wow deh. 11 juta lah ya. Ya, siap. Enggak ada bunga. Nanti tahun depan, jatuh tempo, Bapak bayar 11 juta. Oke, bayar inah. Dari sisi mananya, Anda mengatakan bayar inah itu. Hah? Loh, jangan sulit, harus bisa. Kalau enggak bisa, gimana Anda mengatakan haram itu? Enggak bisa. Anda ke Farhan. Boleh. Kenapa kok boleh? Dia yang menjual, lihat barangnya benar, menjual kok. Di dealer, nongkrong udah motorik. Yang beli, ya langsung datang ke dealernya. Langsung ke sana. Pembayaran, bank yang ngurus. Janji dia sama pihak bank. Ini delok, langsung. Saya datang langsung ke dealernya. Saya lihat langsung itu, sudah motor yang saya minta, Shogun 125cc, warnanya yang saya inginkan, itu dia. Yang selama ini, ayo, nonton saya. Berarti boleh? Boleh? Boleh ya, kan? Boleh? Iya, kok boleh. Allah musta'an. Terus bagaimana sekarang? Sekarang dia itu membelinya di bank atau beli ke dealer? Hah? Posisinya dia sekarang itu? Beli ke bank atau beli ke dealer? Hah? Dealer? Kesalahan cuma ngambil motornya atau beli apa di sana? Iya. Allah musta'an. Kalau gambarannya seperti ini, fanawitina azakumullah, maka tidak diperkenankan. Tidak diperbolehkan. Sebab orang tersebut akad jual belinya itu dengan bank. Kan jelas tadi kan? Akad tadi kan? Dengan bank. Dalam keadaan bank ketika itu tidak memiliki barangnya. Dialihkan ke dealer. Apa? Sehingga itu masuk dalam bab menjual sesuatu yang belum diterima sama bank. Dan juga masuk dalam bab menjual sesuatu yang tidak dimiliki sama bank. Sama bank. Nah ya justru hukumnya haram. Berbeda. Kalau kemudian bank tadi menyuruh pegawainya. Amam, menyuruh pegawainya. Pegawainya yang datang ke dealer tadi. Datang ke dealer. Transaksi dengan pihak dealer. Dibayar 10 juta, kemudian motornya dibawa sama karyawan tadi itu dimasukkan di wilayah bank, baik di gudangnya bank atau di halaman bank atau yang semisalnya, kemudian kamu disuruh ngambil di situ. Hal ya jus diperbolehkan walaupun dengan harga 11 juta, nggak ada masalah. Paham? Diselamin. Artinya bank untung berapa? Untung 1 juta, boleh. Boleh. Ya jujur boleh ya. Sebab kamu transaksinya sama bank. Paham? Banknya ini mengusahakan barangnya kamu. Diusahakan ke dealer. Dia kulaannya 10 juta. Dibawa ke tempatnya. Ke bank tadi itu. Dijual sama kamu 11 juta. Boleh. Jangankan jauh. Ke Gresik. Pindah tempat 1 meter. Boleh. Boleh, kata Abdullah. Boleh. saya beli ke Afif Bazar. Saya kulaan sama dia kopiahin, PC-PCR. Saya kulaan sama dia berapa? 10.000 misalnya. Dah saya ambil, tak masukkan di kandang saya. Saya jual ke Abdul Haq di sebelah saya. Nih, tak jual 10.000. Dan dia setuju. Boleh. Jangankan jauh-jauh ke Gresik. Sebelah saya juga boleh kok. Sama dengan syarat barang tadi itu sudah dikopok. Sudah dipegang, diterima oleh pihak bank. Bisa dipahami ya, Pak? Bisa dipahami? Hah? Itu sih? Nah, sehingga dirinci, dirinci. Ini muskilah. Hei Syekh. Allah kalau demikian gambarannya enggak ada masalah. Di sini enggak ada unsur bunga. Lain perkara kalau kemudian bank tadi mengatakan saya jual 11 juta dengan tempo tapi setiap bulan 1%. Ada riba. Enggak ada begitunya. Plus bank semata-mata apa namanya untung 1 juta rupiah dari akad tadi itu aja. Diperbolehkan dengan syarat barang tadi itu telah diambil oleh pihak bank dan dimasukkan ke wilayah bank. Baik di gudangnya dia, atau taruh di sebuah tempat, atau misalnya yang penting sudah keluar dari dealernya. Boleh. Ya, cus. Hah? Apa? Jadi apa? Boleh. Ya, cus. Indah si apa itu? Maafi si. Indah si Al-Hakan Al-Hasan. Maafi si. Wa halallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tamam? Dan di sini tidak ada unsur perkara-perkara yang bertentangan. Tamam? Bisa dipahami? Hadza ikhwan fatwanya Syekh Abdurrahman bin Mar'i Al-Adani hafizahullahu taala wa syafa. Tamam? Biar mantap, biar itu bukan dari saya pribadi. Nah, dari beliau. Tamam? Hat ya kan arif. Dari sisi mananya? Itu urusan dia, bainahu wa bainallah. Enggak, kita cuma perkara akadnya saja. Enggak ada unsur riba di situ. Atau yang lain-lainnya? Habis. Itu urusan dia, urusan bank dengan apa namanya? Dengan Allah. Bukan urusan kita. Yang penting kita muamalahnya sahihah, muamalahnya benar, tidak ada unsur larangan secara syar'i, diperbolehkan. Terus? Hah? Ayo. Ininya, adapun selebihnya, itu urusan dia. Urusan dia. Nah sekarang kamu jual beli dengan orang-orang umum. Nama? Hah? Kamu beli di toko A, di toko B. Orangnya awam. Kamu beli sabun, beli segala macam, ila akhiri. Nah, kamu kira keuntungannya dibawa kemana sama mereka? Ada yang dibawa untuk beli rokok jedal, jedul, jedal, jedul. Ada yang dibawa untuk apa namanya lototi layar begitu ini, doai. Nah, kemudian ada lagi yang dipakai untuk foya-foya, untuk ini, untuk itu. Apa enggak kemudian tahun ada di 92? Nah, kenyataannya masyarakat demikian. Nah, ibu. Nah, masyarakat begitu kenyataannya. Kejataannya enggak dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah Taala. Kayak gitu modelnya ya, kamu yang enggak bisa hidup kamu. Enggak bisa urip urusannya kayak gitu. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan. Bermuamal dengan kaum musyrikin. Ngerti bermuamal dengan Yahudi. Ngerti kamu tahu sendiri yang namanya Yahudi itu orang yang paling zen, yang paling jos dalam perkara riba. Yahudi lagi, kafir. Kenal. Rasulullah juga muamal dan kaum musyrikin. Kalau kaum musyrikin mempergunakan hartanya untuk apa? Dipergunakan untuk mempersembahkan sesuatu kepada berhalanya atau kepada kuburan orang solehnya atau semisalnya. Gimana ya kau nama? Hah? Ya jus. Yang penting muamal kita sahihah. Adapun setelah itu bukan tanggung jawab kita. Mafhum? Saya dipahami? Hah? Aywa. Allah. Akhiratul. Enggak secara mutlak. Sebenarnya tadi gambaran seperti yang disebutkan tadi itu. Ya jus. Enggak. Kita enggak membolehkan secara mutlak. Enggak. Tapi gambaran seperti yang disebutkan tadi. Yang saya sebutkan tadi. Itu ya jus. Diperboleh. Harus biar. Hah? mentransfer uang lewat bank. Agar ya ini kalau menggunakan bank tersebut sebagai jasa pengiriman uang, labas. Itu fatwanya para imam, para ulama Melaka, fatwanya Syekh Ibnu Baz, juga yang lain-lainnya. Boleh. Semata-mata sebagai jasa. Ya cus. Walaupun bayar uang jasanya. Boleh. Siapa yang melarang? Walaupun al-aula enggak demikian. Kita bahas sekarang apa ini? Jawaz, kebolehannya boleh. Enggak ada yang larang. Terus dah bingung aku ini. Iya, iya. Ya enggak boleh itu ya. Lah kalau kamu tuh utang kepada bank, ada unsur ribanya. Atau haram. Jangankan sama bank, sama orang enggak boleh. Sama orang, misalkan saya utang sama Faisal. Salah saya utang terus gasal. Satu bulan lagi, ya boleh, tapi nanti bayarnya jatuh tempo 1.010.000. Walaupun dia namanya Faisal, bukan bank dia, bukan orang. Enggak boleh, hukumnya haram, riba-riba. Nah, kata Allah. Aywa, ngono loh, ditelok mu'amalai biye. Walaupun al-aula menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang seperti itu. Kalau ada orang yang berbuat demikian, tidak bisa kita kemudian mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan. Dipahami tidak? Walaupun al-aula dari segi afdaliyahnya keaneh-aneh. Tidak punya duit macam-macam beli sokun segala macam. Mimpi apa? Paham tidak? Sekarang kalau kamu dihadapkan ke sebuah kenyataan, ada seorang yang bermuamal seperti itu, kamu jawab apa sekarang? Apa katakan? Tidak, hukumnya haram. Begini. Padahal muamalahnya sahih, perkara yang mubah secara syar'i, kamu haramkan. Hati-hati ya Fana Abdullah, mengharamkan sesuatu yang halal. Tashri' itu pun syari'atan, berbahaya itu. Mahfum alala. Babnya kamu bedakan, ada babul jawaz, ada babul afdal. Hei sekal, ada lagi yang dimusilahkan. Enggak, jangan bikin masalah yang lainnya, masalah yang ini. Apa? Ya masalah ini aja. Yang selebihnya jangan tanya lagi. Gimana Pak? Jangan diambil. Bunga jangan diambil. Ini fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jangan diambil. Walaupun bunganya itu, tamam? Kalau diambil itu bisa bangun satu ma'had. Jangan diambil. Nah, fa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum. La tadlimuna wa la tudlamun. Kamu hanya mendapatkan pokok uang kamu itu saja. Kamu tidak dizalimi, tapi kamu zalimi. Bunga jangan diambil. Gitu urusannya. Ayo. Ben. Rangurusi, terserah mau diambil sama siapa. Yang penting kita tidak mengambil, tidak cawe-cawe dengan perkata itu. Jangan diambil. La. Tidak. La. Ada yang berpendapat demikian, tapi aula tidak diambil. Tidak diambil. Fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala qawiyah jidda, dibawakan sama beliau sekian banyak argumentasi wa adil yang mengatakan jangan diambil bunganya. Walaupun miliaran bunganya, tak miliaran, jangan diambil. Tes kamu mendapatkan apa yang ada pada kamu saja. Amam? Ayo, apa nih? Tambah seru kayaknya nih. Hah? Iya, pihak bank itu punya kesepakatan dengan pihak dealer. Iya, pihak bank yang telepon pihak dealer. Saya ke bank saja. Bank yang urusan saya tinggal terima sobun saja. Sehingga ada gambaran yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Dengan rincian yang disebutkan di awal tadi. Ya kalau misalkan kemudian pihak banknya mengiyakan, ya jangan khawatir Pak. Tak ambilkan barangnya, tak taruh di depan itu di halaman, ambil. Tidak masalah. Kalau tidak bisa Pak, ini Bapak harus ngambil sendiri. Kita banyak urusan ini, begini akhirnya. Atau dia mengatakan, sudah barangkali bapaknya malu sama dealernya. Sudah nanti apa namanya pegawai saya kesana ke dealer, bayar. Terus bapak yang ambil, itu juga nggak boleh, nggak boleh. Syaratnya harus barang tersebut dikeluarkan dari dealernya. Keluar baik di halaman dealer atau keluar di sebuah tempat atau di gudangnya bank atau ilahri. Yang penting tahliyah sudah dikeluarkan dari tempatnya. Ya jus. Sih. Nah, iya, perkara yang boleh jangan diharamkan ya. Insaf, insaf. Harus insaf. Yang boleh katakan boleh, yang enggak boleh ya katakan enggak boleh. Sama? Lagi sesuatu? Isi. Ayo, kalau enggak ada diteruskan lagi. Qala rahimahullahu taala qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab tatawwu qiyam ramadhan min al-iman. Bab tatawwu, ini amalan sunnah dalam bentuk qiyam ramadhan, qiyamul lail pada bulan ramadhan, ini salat tarawih, minal iman termasuk daripada keimanan. Ada ikhwan sudah lewat oh belum ya. Yang sebelumnya itu ialah qiyamul lail pada malam qadar. Sekarang ini qiyamul lail pada Ramadan pada umumnya. Qala haddatsana Isma'il. Man Isma'il? Isma'il ibn Abdullah ibn Abi Uwais al-Madani. Dhaif. Illa kecuali kalau disebutkan dalam Sahih Bukhari atau meriwayatkan dari Imam Malik. Wa hadza minha. Qala haddatsani Malik. Apa hubungannya Imam Malik dengan Ismail? Hah? Ponakan yang mana ponakan? Imam Malik itu khalnya Ismail, paman dari pihak ibunya. Malik bin Anas bin Malik. An Ibn Shihab. Ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Ibn Shihab Az-Zuhri Abu Bakar. An Humayd bin Abdul Rahman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda. Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadhan, salat tarawih pada bulan Ramadhan, imanan wahtisaba, karena keimanan, yakni mengimani sunnahnya, mengimani sunnahnya tarawih di bulan Ramadhan. Wahtisaba, dan diniatkan ikhlas mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni untuk dia dosa-dosa yang telah lewat. Dosa-dosa yang telah lewat. Hadis ini hanabatina asakumullah jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya salat tarawih pada bulan Ramadan itu termasuk keimanan. Namun termasuk keimanan, imana wahtisaba. Walaupun dia termasuk amalan-amalan sunnah. Sunnah ya ikhwan. Sebab dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini. Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Menunjukkan sunnahnya. Juga diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak dikatakan wajib? Kenapa ya, Pak? Dikatakan wajib dikarenakan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau qiyamul lail di masjid. Diketahui oleh sebagian sahabatnya. Mereka salat di belakangnya Rasulullah malam itu. Pada malam yang berikutnya lebih banyak yang ikut. Banyak yang ikut salat belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang ketiga masjid penuh sampai meluber. Banyak orang yang datang. Semuanya berkeinginan untuk salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak keluar malam itu. Nah, salat jamaah dengan mereka sampai subuh. Begitu subuh beliau keluar setelah subuh dan mengatakan, sesungguhnya saya telah mengetahui keadaan kalian dari malam, dan saya tidak keluar khasyitu ayyufradu alaikum, saya khawatir akan diwajibkan atas kalian qiyamul lail ini dan kamu enggak mampu. Menunjukkan apa ya Pak? Menunjukkan sunnahnya. Enggak wajib, hukumnya sunnah. Dan sunnahnya muakkadah, ditekankan karena pahalanya yang sangat mulia. Tamam? Ayyuma afdal? Mana yang lebih utama? Salat tarawih sendirian di rumah ataukah berjamaah di masjid dengan imam? Dalilnya apa? Dalilnya apa ya akhana imam? Mengatakan bahwasanya qiyamul lail berjamaah di masjid hukumnya lebih afdal daripada salat malam sendirian. Lebih afdal, dalilnya apa? Padahal disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya salat yang salat sunnah yang paling utama ialah dikerjakan di rumah. Tamam? Gitu. Salat dalam rumah kecuali yang fardu. Ini yang mulai sunnah. Sepiye? Kok kemudian untuk mengatakan lebih afdal berjamaah? Pakai dalil harusnya. Dalilnya ya imam. Kun imaman kasmik. Aywa. Allah musta'an. Imamnya enggak bisa. Ini kayak Zaid. Artinya siapa itu? Hah? Siapa sahabatnya? Anda kata Abu Dzar Ghifari. Mahal. Sahih. Hah? Masyaallah. Naam ya ikhwan. Hadisnya Abu Dzar Ghifari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Rasulullah mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarif, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin, barang siapa yang qiyamul lail bersama dengan imam maka dicatat untuk dia qiyamul lail semalam suntuk. Besar pahalanya. Dan yang kedua, dengan perbuatan Rasul tadi itu di mana beliau berjamaah dengan para sahabatnya 3 malam tadi, 2 malam atau lebih, menunjukkan bahwasannya disunnahkan untuk berjamaah ketika qiyamul lail wa yajuz al-infirad, dan diperbolehkan untuk sendirian. Paham? Khususnya bagi seseorang yang memang terbiasa untuk itu dan merasakan dirinya lebih khusyuk sendirian, yajuz. Tapi kalau bagi orang yang kemudian loyo, kalau kemudian salat sendirian di rumah banyak bolongnya, nah, itu dianjurkan sangat untuk berjamaah di masjid, menambah semangat ibadah bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Tayyib ya Pak. Dan pahala ini kana fitna asakumullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ini bagi siapa saja yang berbuat demikian. Lafadznya man. Dan man di sini isim syarat mengandung makna umum, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Siapa saja yang berbuat demikian dengan syarat dia iman, mengimani sunnahnya qiyamul lail, dan ihtisaba mengharapkan pahala amalan tadi dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang sebelumnya, yakni minas saghair, dari perbuatan dosa-dosa kecil. Hadza huwa. Masyaallah, masyaallah. Dan lebih-lebih ditekankan lagi ialah ketika 10 hari yang terakhir dalam rangka untuk mencari malam qadar, dengan riwayat yang lainnya man qama lailatul qadri, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, karena siapa yang qiyamul lail pada malam qadar maka akan diampuni, karena iman dan mengharapkan pahala maka akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang sebelumnya. Mafhum? Wa ayyuma afdal lin nisa, untuk kaum wanita? Terawih di rumah atau terawih di masjid? Endak-endak ya akhana Abdul Haq. Untuk perempuan sekarang, untuk perempuan. Mana yang lebih afdal? Salat terawih di rumah atau di masjid? Di rumah. Kenapa? Nah, kata. Tidak boleh dalam masjid. Hah? Tidak apa-apa. Dengan syarat? Dengan syarat? Naam ya. Untuk kaum wanita, itu afdalnya di rumah. Tamam? Salat yang paling utama bagi kaum wanita ialah salatnya di dalam rumah. Bahkan di tempat yang paling tersembunyi dalam rumahnya. Ada perempuan. Namun tidak mengapa kalau kemudian dia salat wajib atau salat terawih berjamaah di masjid dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah, dan kemudian dia keluarnya tidak boleh menggunakan minyak wangi, dan juga tidak boleh at-tabarruj was-sufur, tidak boleh kemudian bersolek. Harus menggunakan hijab yang syar'i dan aman dari fitnah. Kalau demikian labas, tetapi kalau dikhawatirkan fitnah, salat terawih, habis terawih, pacaran sama teman-temannya. Iya, kalau gini modelnya, di rumah. Hah? Jamaah dengan anak-anaknya, atau dengan saudara-saudaranya, atau yang semisalnya. Sehingga untuk yang laki-laki yang diutamakan, ada pun yang perempuan lebih afdalnya di dalam rumah. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.